akulah pencintamu, kekasih yang telah melukai hatimu. Sepenuhnya kau berikan cinta, tapi ku tak setia membuatmu terluka. Ku pernah memilikimu dan pernah meninggalkan jejak perih di dalam hidupmu. Berikan waktu untuk mencoba kembali dan merubah semua. Biarkanlah aku mencintaimu, memilikimu sekali lagi, dan untuk yang terakhir kali dalam hidupku, hanya dirimu yang bisa membuatku mengerti arti cinta. Milikilah diriku seutuhnya. Cinta.